Bila menjadi aku sejuta rasa di hati, lematlah ku benang, tapi akan ku coba mengatakan ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Aku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Dan ku pastikan kau melan hati bila milikku. Ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Aku ingin jalan bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya. Mengarilah bersamaku dengan bintang-bintang. Sembutlah diriku untuk ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Aku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati, dari hati, dari hati. Dari hati.